الدوري. طيب perlu merojah, ini kalau pulang jangan sampai selesai daurah hilang semuanya. Taib merojah, insyaallah nanti malam dibikin jadwal yang teman-teman sudah belajar di sini, masing-masing punya halaqah Al-Fauzi, Al-Irham, Al-Basid, Al-Sain yang sudah agak lama di sini, agar mereka membaca. Nah, jadi mungkin masing-masing orang memegang 10 atau berapa, dibagi nanti, dibagi supaya pulang ya minimal bisa membaca dengan agak bagus. Baik. Setelah di batal isya, batal isya diterapkan halaqah-halaqah. Nah, karena kalau saya tangani secara langsung enggak bisa segini banyaknya. Gak bisa, akhwat juga begitu, akhwat sudah banyak, sudah ada yang belajar sekitar 20, maka tinggal bikin akhwat cuma sedikit, masing-masing megang 2 orang selalu sudah cukup. Nah, so nanti dibagi panitianya, membagi. Nah, teman-teman yang sudah belajar di sini, yang sudah tasmi' setiap hari dengan saya, yang sudah agak mumpuni, nah, Fauzi, Irham, Sa'id, Oman, Abdul Basit, nah, Aydan, Al-Akh, mana, Saif, nah, insyaallah itu berapa orang? 5-6, insyaallah dibagi nanti, dibagi tugasnya. Nah, kemudian kalau sudah mahir betul, insya Allah nanti siapa yang paling bagus kita akan tes lagi. Nah, taib, kita akan tangani secara langsung insya Allah. Lagi yang lulus. Nah, imrojah, nah, harus imrojah. Adon ad-dalil dihafalkan. Baik, masuk berikutnya. Membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita lanjutkan tentang lahan kesalahan. Jenis yang kedua adalah kesalahan khafi atau kecil, yaitu kesalahan yang berkaitan tidak sempurnanya dalam pengucapan bacaan. Yang kesalahan seperti ini telah diketahui kecuali oleh orang yang ahli. Tidak diketahui kecuali oleh orang yang ahli dalam bidang ini. Tidak diketahui. Nah. Tidak diketahui kecuali oleh orang yang ahli dalam bidang ini. Nah. Seperti misalnya tidak sempurna dalam mengucapkan dhammah. Naam, seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. Tidak pengucapan, tidak sempurna dalam pengucapan dhammah. Qul a'udzu bi rabbin nas. A'udzu. Tidak a'udzu. Dhammah. Khalis, al-khalisah. Dengan betul-betul dhammah. Ini banyak terjadi. Wa nudu, dibaca wa nudu. Naam. Baik. Yang kedua adalah tidak sempurna dalam mengucapkan kasrah. Naam. Bisabili min fadli bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini banyak enggak tahu. Imalah atau dibaca imalah sughra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Pada fathah. Baik. Yang ketiga, tidak sempurna dalam mengucapkan fathah. seperti bil batil, dibaca bil batil. Nah, terutama kalau sebelumnya atau setelahnya huruf istila. Ini banyak kejadian kalau setelahnya atau sebelumnya huruf istila itu dibaca dengan tebal padahal tipis. Nah, tala dibaca tala alaikum misalnya. Afa bil batil. Nah, yabsutu. Dan ini mudah. Su mudah. Kemudian sato dibaca sato. Yang penting setelahnya atau sebelumnya huruf istila itu harus betul-betul hati-hati. Nah, contoh lain adalah menambah qalqalah yang seharusnya tidak berqalqalah. Di sana ada huruf-huruf yang sering terjadi kesalahan. Kalau huruf tersebut dibaca di harakat sukun. Seperti zai misalnya. Azwaja, biasa mereka membaca dengan azwaja. Atau dha fi lauhim mahfuz. Dibaca qalqalah. Atau dad min fadli, dikolkolahkan fadli padahal bukan kolkolah fadli. Nah, kemudian nun an'amta dibaca an'amta an'amta. Baik, al-ghain misalnya al-maghdubi dibaca al-maghdubi, dibikin kolkolah. Atau tidak membaca, tidak berkolkolah yang seharusnya kolkolah, sebaliknya ini. Jadi orang yang baca kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad, tidak kolkolah padahal seharusnya kolkolah. Nah, contoh lain adalah mengurangi bacaan ghunnah. Mengurangi bacaan ghunnah seperti anna lahum dibaca anna lahum. Ikhfa misalnya min fadli dibaca min fadli. Nah, ini semuanya tidak merubah arti. Atau kurang bacaan ikhfanya min fadli, hanya begitu. Min fadli kurang dari dua harakat. Juga termasuk kesalahan yang kecil. Atau sebaliknya membikin ghunnah yang bukan ghunnah. Nah, hum fiha khalidun dibaca hum fiha khalidun, terutama mim sukun bertemu dengan waw atau fa. Atau وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ dibaca وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ مِنْ خَيْرٍ. Di sana ada qiraah Abi Ja'far yang dibaca dengan ikhfa, nun sukun bertemu dengan kha dan ghain. Nah, nun sukun tatanwin bertemu dengan kha atau ghain. Abu Ja'far membaca dengan la ghunnah, la ikhfa. Nah, bisa juga diitlakan ikhfa itu ghunnah, sama. Nah, baik, faham. Contoh lain adalah terlalu memanjangkan bacaan panjang. Nah, seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dibaca terlalu panjang. Seharusnya cuma dua harokat. Kalau berhenti ma'ruf dari 2 sampai 6 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Ada di Yaman kira-kira demikian. Terutama orang Syiah yang memakai lagu seperti ini. Taib, atau mengurangi, mengurangi ya sebaliknya ini, mengurangi bacaan panjang, melebihkan atau mengurangi. Nah, seperti mad wajib muttasil, seharusnya dibaca 4 atau 5 harakat. Ada qiraah jumhur ahli ilm, jumhur qurra. Nah, kemudian kurang dari 4 atau 5 harakat. Walau syaa lahadakum. Seharusnya walau syaa lahadakum, seharusnya begitu. Jadi 4 atau 5. Baik. Contoh yang lain adalah terlalu menggerakkan ra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Banyak getaran. Atau tidak ada getaran sebaliknya sini. Arrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, bikin seni. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, bikin bau. Nah, akbar. Karena lisannya mungkin tidak sampai, nah, tidak lancip. Nah, bentuk ini tidak lancip atau tidak sampai, terlalu pendek lisannya sehingga tidak sampai ke lisah. Nah, hukum kesalahan seperti ini rajih dilarang pula. Hal rajih. Nah, bab 8 tentang istilah-istilah bacaan. Yang pertama ar-raw, yaitu membaca huruf dengan sepertiga harokat, yang bacaan ini boleh diambil oleh seseorang walaupun dia buta dan tidak boleh diambil dari orang yang tuli. Nah, ada pengecualian, kecuali orang tuli tadi sudah mengambil ilmu sebelumnya. Akan tapi dia tidak akan bisa membetulkan. Kalau dia mengajarkan tidak akan bisa membetulkan lagi karena sudah tidak bisa mendengar, ya enggak? Nah, jadi diambil boleh walaupun dari orang yang buta. Nah, kalau orang tuli hanya sekedar memberikan contoh, tapi untuk membetulkan dan menyalahkan tidak bisa. Warum ma'ruf, itu ketika akhirnya dhammah atau kasrah saja. Nah, walaupun di sana ada syurut bagaimana dibaca ar-raum. Yang ini tidak bisa didengar kecuali jarak dekat. Kecuali kalau rom itu ada kaitannya dengan qalqalah. Seperti bil haqqi. Nah, jadi karena jelas qalqalahnya sehingga romnya pun juga jelas. Nah, bil haqqi. Nah, ti jelas itu. Tapi kalau yang nasta'in, nasta'in, terdengar dari jarak dekat, nasta'in. Nah, hanya jarak dekat. Saya dekatkan mikrofonnya biar dengar. Nasta'in. Dengar enggak? Enggak dengar. Nah, jadi jarak dekat sekali. Nasta'in. Nah, ini ar-ruh. Untuk membedakan syakl yang terakhir itu dhammah atau kasrah atau fathah. Seperti fayakun, di sana ada dua qiraah fayakun. Yakulu lahu kun fayakun. Nah, ini dengan rum. Jadi kalau fayakun ini dengan fat, diketahui dengan ar-raum ini. Mafhum? Ya'budun juga begitu. Ya'budun, ya'budun. Nah, ya'budun. Aslinya ya'buduni begitu. Ar-raum kal wasl. Seakan-akan kalian membaca dengan terus. Maka nasta'in terakhirnya dhammah. Kalau dibaca terus berarti mad apa? Mad at-tabi'i. Makanya hanya madnya dua harokat nasta'in. Tapi kalau yasha'u itu karena wajib di situ, wajib al-muttasil. Jadi harus 4 dan 5. Maka ada dua bacaan. Rom di situ dua bacaan. Na yasha yasha. Nah, terdengar jarak dekat. So, nanti ada pembahasan tersendiri kalau ada waktu. Nah. Wasl. Al-ikhtilas yaitu membaca dengan cepat sampai hilang hurufnya sekitar 2/3. Ikhtilas pakai sin ya, benar. Yang benar pakai sin. Seperti qiraah Abi Amr Ad-Duri. Fatubu ila bari'ikum. Jadi dengan cepat. Bari'ikum. Dengan cepat. Boleh dibaca sukun. Boleh dibaca al-ikhtilas, cepat membacanya. Sampai hilang hurufnya sekitar 2/3. Bari'ikum. Cepat. Ya mulukum, ya mulukum. Inna Allaha ya mulukum. Oh, jamian. Inna Allaha ya mulukum. Kalau ya mulukum jelas. Ya mulukum, jamian. Ya mulukum. Ya jelas, tidak jelas ra-nya, karena dibaca dengan cepat. Dua bacaan Ad-Duri Abi Amr. Nah. Imma sukun wa imma al-ikhtilas. Yang ketiga adalah talfiq, yaitu mencampur qiraah satu dengan yang lainnya. Hukumnya haram. Sebagian mengatakan makruh. Sebagian mengatakan tercela karena asal usul qiraah adalah dengan berguru dan mengambil riwayah, bukan ijtihad atau qiyas. Nah, hadza ma dhahaba alaihi jumhur al-qurra. Ini adalah pendapat jumhur al-qurra. Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah kama fi fatawa jilid 22 halaman 259 mengatakan yajuz ayyakra ba'd al-Qur'an bi harf Abi Amr. Yajuz ayyakra ba'd al-Qur'an bi harf Abi Amr wa ba'dahu bi harf Nafi wa sawa'un kana fi raq'ah aw raq'atayn sawa'un kana kharij as-salah aw dakhilaha. Ya, boleh membaca sebagian Qur'an dengan memakai qiraah Abi Amr. Sebagian lagi dengan qiraah Nafi. Nah, baik itu dalam satu rakaat atau dua rakaat, dua-duanya. Baik itu di enam dalam salat, akhir salat yaitu luar salat atau dalam salat. Inilah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga pendapat Syekh Al-Albani. Nah, dibolehkan. Ya, ini jelas bertentangan dengan pendapat jumhur al-qurra. Syekhul Islam pendapat bahasanya sama-sama qiraah mutawatirah, kenapa enggak boleh? Sehingga kita baca misalnya alaihimu. Sebagian kita baca alaihim. Menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh. Siratan ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. menurut Syekhul Islam Taimiyah. Atau kita baca alaihum menaikal ahyakub wakirah Hamzah siratan ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pertama kirah Naam Ya'qub, kemudian yang kedua kiraah jumhur alaihum, karena kiraah Hamzah ziratan ladhina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihum waladdallin. Mafhum? Bisa difahami? Diulangi. Ya, sekali lagi, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi boleh at-talfiq mencampur kiraah satu dengan lainnya. Berarti alaihim kiraah jumhur. Alaihimu kiraah qalun fi ba'dir riwayah. Wa kiraah Abi Ja'far. Wa kiraah Ibn Katsir. Nah, dari dua jalur juga. Kemudian alaihum kiraah Ya'qub wa kiraah Hamzah. Nah, masing-masing dari dua jalur. Seharusnya menurut pendapat jumhur, kalau kita baca alaihim, yang kedua harus alaihim. Yang pertama alaihum, yang kedua harus alaihum. Yang pertama alaihimu, yang kedua harus alaihimu. Munasabah. Tidak boleh at-talfiq. Mencampur kiraah satu dengan yang lainnya. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan. Sehingga bebas. Ziratan ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mafhum? Yang keempat at-tatrib, yaitu mengikuti nada suaranya sampai meninggalkan hukum. Kaidah tajwidiyah ini adalah haram. Adapun kalau memakai lagu yang tidak merubah kaidah, hukum dan tajwid, maka tidak mengapa. Ini banyak dilakukan oleh para qurra. Ya, mereka membaca Al-Qur'an sesuai dengan lagu yang sudah ditentukan. Nurun Nabi 'alal 'awalimi asfara. Dibikin sama. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Dibikin sama. A-nya menambah. Tidak boleh kita menyesuaikan lagu tetapi dengan melanggar kaidah tajwidiyah. Tapi lagu itu pun yang benar, lagu harus sesuai dengan kaidah tajwidiyah, tidak boleh melanggar. Kita mengandalkan lagu kemudian melanggar kaidah tajwidiyah. Ini banyak terjadi di kalangan qurra. Apalagi yang sudah membuat lagu-lagu dengan memakai nada do re mi fa sol la si do. Nah, ini lebih-lebih lagi haram ya kaum muslimin. Nah, bikin begitu. Samakan. Sampai takbir pun takbir ain ditentukan memakai lagu. Nah, tentukan jadi sama. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, biar ketukannya sama, ya enggak? Nah, ini enggak boleh. Jadi harus yang benar harus mengikuti kaidah tajwidiyah, bukan lagu yang diikuti akan tapi kaidah tajwidiyah yang harus diikuti oleh lagu itu sendiri. Nah, yang kelima adalah at-tarji', yaitu menggelembungkan atau menaikkan, naik turunkan suara, khususnya dalam huruf mad atau bacaan panjang. Kalau sampai meninggalkan kaidah tajwid, maka ini adalah haram. Nah, kemudian sebelumnya saya membaca dari berapa Syekh Islam Taimiyah tentang jama' al-qira'at. Jama' dalam satu ayat misalnya dibikin macam-macam qira'at. Qala Syekhul Islam kama fi daqa'iq at-tashir. Naam, jilid al-awwal 77 atau 77 tahqiq Muhammad Sayyid Al-Julain. Alhamdulillah amma nafs ma'rifah al-qira'ah, adapun dam mengetahui al-qira'ah. Naam, wa hifdhuha, dan menghafalkannya. Fa sunnah muttaba', sunnah yang diikuti. Ya'khudhuha al-akhar, yang diambil. Naam. Orang-orang ini dengan sebelumnya, anil awal, dari yang pertama. Wa ma'rifah al-qira'ah allati kan Nabi SAW mengetahui al-qira'ah sebagaimana Nabi SAW ayukirruhum, sebagaimana Nabi SAW atau Nabi SAW mengikrarkannya al-qira'ah biha, au ya'dan lahum, atau mengizinkan bagi mereka. Waqad aqarru biha sunnah, kemudian mereka sudah ikrar tentang ini adalah sunnah yang harus diikuti. Wal 'arif fil qira'at, naam, al hafidh laha lahu maziyah 'ala man lam ya'rif dhalika wa la ya'rif illa al hifdh illa qira'ah wahidah. Seorang yang mengetahui tentang ilmu qira'at itu punya kelebihan daripada orang yang hanya mengetahui satu qira'ah. Naam, hanya mengetahui satu qira'ah. Wa amma jam'uha fi shalah aw fi tilawah fa huwa bid'ah makruh. Kita di kala salat misalnya ihdinas siratal mustaqim, kita baca 3 kali karena ada qiraah di sana. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jadi ini termasuk bid'ah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, wa amma jam'uha li ajli al-hifdz wad-dars. Adapun dijamak dalam upaya pengumpulan qiraah indai untuk dalam rangka hafalan atau dars, fahuwa al-istihad alladhi fa'alahu at-ta'if fil qiraah. Termasuk istihad yang dilakukan oleh golongan-golongan dalam hal qiraah ini. Insyaallah tidak jadi permasalahan. Kalau kita dalam salat tidak boleh apa kita membaca diri sendiri. Nah, ini pun juga termasuk beda. Kecuali tadi al-hifdz wad-dars. Nah. Baik.